hanya mendapatkan ilazju wal atas, hanya lapar dan haus saja, karena saumnya formal, saum umum. Ada saum khusus yang mata, telinga, mulutnya juga saum. Ada saum khusus, sil khusus, hatinya juga saum. Pak Ustadz Dudi punya program sendiri, beren jadwal, rek memotoran, ting rek mana. Yang artinya rek berholwat. Boleh, nah menu tahun hari ini mah, tahun sekarang Ramadan teh harus produktif dan efektif. Apa amalannya Ustadz, biar saumnya efektif dan produktif, ingin masuk surga dengan selamat? Rasulullah ahli sedekah. Tapi Ramadan lebih juara, lebih jos sedekahnya. Absus salam, tebarkan salam. Alangkah indah di ibadah di bulan Ramadan sekeluarga, pangihan keluarga. Yuh ke masjid, yuk ah ngadakeun kajian keluarga tadarus one day one ayat jeung tafsirna. Setuju? Karena selama ini kita hilang kontak komunikasi dengan keluarga. Saya aja sedang berlatih tidak membawa handphone ke rumah. Saya tersinggung sama keluarga, anak dan istri. Ngapain ayah pulang, kalian autis pegang setan gepeng. Baroga dunia sorangan. Ibu-ibu ayona bager. Saraki ngider, balik gawe, tara kemana-mana. Tapi sinyana nunga rider. Nyahot dimana Ustadz? History, hapus. Saraki jadi tegenah sare, chatting jeng sahawai. Tak saya tekankan ke istri, bu pernah enggak ayah mau handphone ke imah? Tak pernah. Nyahot tuh arasan anak. Kudon handphone tara dibawa ke imah nyaho lo rahasia. Nah ini apa? Tak kamari mah dipaok bae we ah meuli deui we nya. Nu penting mah pina ulah pindah nya. Jadi awas komunikasi dibangun lagi. Maka cek Bimbo sekeluarga nu tara dahar bareng ge jam 3 botram nya. Dihareupeun ruang TV, menuna lengkap. Jam 2 geus harudang dalalahar. Nyaho penting teuing mah tunduh deui ayeuna TV nu lalajo urang. Salilah jadi TV, kakara lajo jelema, cina ya. Sarare harapin TV, hei hemat energi, pareuman, cek rasul mah, menurut sarete sunahna di pareuman. Ya mah, awur-awuran di Palestina mah, listrik ngan 3 jam ewang, ayo orang mah di awur-awur, hiji. Dua, sekeluarga, sekampung, pangih di masjid, jeng tatangga komo komplek mah, ari individual, ari idealistis, sok. Lebaran Ramadan mah manfaatkeun taraweh bareng. Sekarang masjid optimis ya, marake tenda ya. Tapi awas budaya pertengahan Ramadan banyak masjid yang gulung tikar, samakna digulung deui, tendana diberesan karena semakin mengalami kemajuan sapna semakin maju, tinggal dua jajar weh nu teu tereliminasi. Saha dua jajar teh DKM yang wakilna. Nu lain mah itikapna geus di pasar baru, wiridna ku tasbih ganti ku kacang, karena dahareun weh rek kitu wae. Cik atuh mikir hayang maot keur kikituan nya ulah hayana mah kudu bertahan dari awal sampai akhir. Bu punten sedikit-sedikit ya nanti dilengkapi sama Ustaz Dudi. Bab Lailatul Qadar kita kejar itu tahun ini. Riwayat-riwayat tentang Lailatul Qadar itu loba pisan. Yang saya dapat riwayatnya begini. Ketika Nabi naik mimbar di satu malam Ramadan ingin memberitakan tentang kapan Lailatul Qadar itu turun, mau ngasih bocoran. Sahabat malah debat, ini di luar kebiasaan bukan luar biasa. Biasanya sahabat kalau Rasul udah berdiri di mimbar seperti ini, ekstra fokus penuh perhatian akan mendapatkan ilmu yang Rasul akan sampaikan. Ieu mah malah ribut bu. Cuk urang mah da Lailatul Qadar mah turunnya tanggal sekian, malam lilikuran. Lalu Nabi tidak jadi memberitakan kapan Lailatul Qadar itu. Nabi menegur, ala inna innakum qad taroha. Rek di bejaan, kadon debat masalah tanggal. Tapi kayaknya kan, nu menyatakan tanggal 17, lilikuran. Tidak ada yang sorry. Kata Nabi, patamisuha. Cari saja olehmu. Berarti tugas kita menjaga dari awal sampai akhir. Nah terjadi di bejaan, tepantes Lailatul Qadar diturunkan kanu pasea. Maka bersihkan hati, saling memaafkan. Jeng tatangga kudu silipikanya ah, jeng dulur kudu akur. Yang paling berat menyambut bulan suci itu harus mensucikan hati dan diri. Tepantes bulan suci dibikin kajelma nu hatena kotor. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Lupakan kejelekan orang lain kepada kita. Lalu ingat Allah, ingat mati. Ameh gula darah tarurun. Abdi sudah sold out. Alhamdulillah jadwal buka bersama jamaah. Nah etatah hoak tah. Spanduk berbukalah dengan yang manis. Mentak jadwal orang beak, da urangna manis satu. Ta ibu-ibu ta, Rizkan terkena sindrom gula darah ta. Aya dokter di dia. Nah ibu-ibu lebih Rizkan terkena sindrom gula darah. Ibu-ibu banyak menelan janji-janji manis para pria. Tak tong percaya ting kalau laki teh ada maunya. Tara biasa si ayah bager ternyata keur ngajukeun ulain. Entong bu. Nya. Bu, awas hoak bu. Tidak cukup berbuka dengan yang manis walaupun ada hadisnya. Ku korma, ku nu amis. Entong, tidak cukup berbuka dengan yang manis. Tapi berbukalah dengan yang jelas. Percuma manis juga kalau statusnya gak jelas. Maka berbukalah dengan keluarga. Maka Bimbo menyatakan, alangkah indah ibadah di bulan Ramadan sekeluarga, sekampung, senegara pas Idul Fitri. Wuh, ngadumu kena menang anjuk. Di lapangan keur salat. Lain eta irohnya. Cek Ustadz Udi mah. Lain eta eha. Hate kudu bersih. Patajawadu libasut takwa, patajawadu pa inna khairi jadi takwa. Ganti baju ka takwa, lain baju takwa. Sebaik-baiknya bekal ketakwaan. Lain riba kalemur mawa rendang macet cibiru hasem. Ganti mawa ahlak nuhade, maka bermetamorfosa. Saum yang produktif dan efektif tuh paham pesan saumnya supaya ketik dayak dage meniripuh. Sing ikhlas, wa ma umiru ila liya'budullah mukhlisina. Cek Barnabas ke, and when you fast don't look disme. Mun saum tong bae camene rambijud rarai beungeut seuseuheun. Huntu make behol tapi rabeng kangkung jiga popohean. Ngesok gigi roh. Laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalola tidak memberatkan umatku sing berseka rek salat teh ulah bau belenok, ngesok huntu beungeut dibodasan. Buuk dibereuman. Huntu di behelan, di gigirna cabe berem. Cik atu mikil. Innallaha tayyib yuhibu ila tayyib. Allah itu maha bersih. Tidak menerima kecuali dari yang bersih. Bersih. Sok sing berseka, sing gagah. And when you fast, anoint your head and wash your face. Minyaki rambut, seseh banget. Sing beraura, lain baru buten tanya seetik dayak dag. Ting tong nanya yang ker puasa. Nilus gitu kuaing digelang, ngerame heras. Emang mana hukum nu puasa teh? Fakta sejarah menyatakan kenapa perang di bulan Ramadan banyak dimenangkan. Extra powerful. Karena keimanan lagi connect. Pa inna huli wa ana ajir bihi. Saum itu untukku. Aku yang memberi pahalanya. Bahagia teh buka tehnya. Eti asar mah ngesti kumbul-kumbul. Kurubuk mie, rujak cuka, goyobot, seblak ceker, makroni, cireng rasa, sop buah, cendol Elizabeth, kabeh, jika nu kalaparan. Tau mah radio ge di bawah radio teh muter-muter gelombang. Naon nelpon ka penyiar, cik nyunggeun adan maghrib dugi ka Medan, name ke dugi ka Medan. Cik atupa meni leuleus kitu. Tok tok, kedewek, Pak tenang iklan promo can buka. Nah sia teh meni rusuh. Yeah, bersyukur ngan 12 jam di Swedia, di Norwegia mah 20 jam. Kemarin Jepang siangnya lebih panjang. Maka saya jet lag ya. Tidak teratur tidurna, melotot teh memuncangan, sare teh hese-hese hudang. Ya. Jadi sing sabar, sahrus sobro, bulan kesabaran. Sing ngikuti attitude, etika, biar tidak mempengaruhi kerja dan etos kerja juga kinerja. Ulah lulus, ayat-ayat, fa'idha farog tafang sob. Mungkin selesai satu pekerjaan, kerjakan pekerjaan yang lain. Saum perintah, tilawah perintah, kajian perintah, sedekah perintah. Amal yang lain pun perintah, inilah hebatnya saum. Punten, saya narik sedikit sejarah saum. Rasul biasa-biasa, Pak Ustadz Udi mah, rek Ramadan teh asik-asik aja, entong riweuh atuh. Tibah lagi Ramadan mah geus aya. Jadi istimewa, kenapa Ramadan? Karena ada perintah saum di tahun kedua hijrah, setelah ayat turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, tidinya rada istimewa teh. Karena ada perintah saum, apa saum istimewanya? Bisa melakukan ibadah lain selain ibadah itu. Bisa teh salat bari sare? Teu bisa. Tapi sauma bisa bari sare. Buktina saumna sarare weh. Rek sare rek saum iroh. Yeh. Mun saum sare wae, yang terasa nikmat tidurnya bukan nikmat saumnya. Ngeus weh atuh saurna maghrib bukana subuh. 2 tahun kuat saum kalong berarti. Bu nya ibadah, tapi kan teu karasa nikmat ibadahna. Sok rek sare mah teu bosan di orok sare. Hayang disarekeun teh hudang-hudang. Cik kana sare teh ieu. Rasul itu sehat sedikit tidurnya. Ibu kurang sehat sedikit-sedikit tidur. Mentak cabi sawak-awak. Nya. Bongana bet diomongan. Tuh nya, Ramadan can pasea hayang. Ya teh rek Ramadan rek riweuh nya. Jadi sing soleh, sing ikhlas, Ramadan itu bulan pengkikis kemusyrikan ibadah kita hanya untuk Allah. Hanya ingin dilihat oleh Allah. Maka jangan ingin dilihat manusia. Teu bisa lebay Ramadan mah. Ingat lagu Doa Sumbang? Batur sahur, ngilu sahur. Batur buka, ngilu buka. Tiberang, batur puasa. Si eta dahar samangka. Dua kali, mun sakali bid'ah. Dahar samangka. Kan aya baking pokalan. Tapi si eta nu dahar samangka diajak buka bersama ku babaturanna hadir cileupeung. Bae ah daun nu nyahuan. Tapi pas buka bersama daharna hambar teu. Hambar da urang apa urang teu puasa. Nyangke batur teu apaleun ta eta. Hambar teh ieu teh naon iman. Al haya'u minal iman. Abi we Bu. Jam 8 nyawa laptop. Budak nu pangais bungsu datang. Awurkeun we pilus Garuda nu rasa cikur teh. Urang kan cowok anti mubadir nya. Teu kasep tapi payu. Ieu loba nu kasep mubadir teu parayu. Nya. Ayeuna eta si Sukro teh dipake sirkus. Lung cakruk tiga luma-luma. Lung cakruk datang budak nu kadua si Najwa. Ayah, astagfirullah. Ayah teh ustad enggak puasa. Najwa, kamu ngingetin ayahna nih gancang-gancang teuing. Can wareg. Poho mah teu nanaon. Eta Bu hanjeluna magrib teh asa hambar, pedaku pilus Garuda dua siki. Da urang nu apana, duh ya Allah tadi teh batal teu nya. Da teu kahaja ngan aya ruhsah teu nanaon. Teu kahaja mah saboboko ge. Aisukna diniatan arek poho ah saboboko. Geus teu poho ai diniatan mah. Nya. Jadi al haya rasa malu itu tumbuh. Nepikeun ka aya preman Jungbrung keur ngabeberang di Masjid Agung Jungbrung kan bulan puasa pertengahan maka beh kegiatan teh biasa-biasa deui. Loba spanduk jiga kieu warung nasi suka lapar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Tapi aneh di bawah spanduk suku ngagarantung. Oh partisipasi meureun. Ku Allah dibukakeun lewat angin. Buak muka spandukna keun narinyu Indomie me di nogan make cengek di guntingan geura. Pantes teu nginumna lemon tea. Apa ti mana eta aya jeruk nalur gelas menit kabitaheun caing. Da gogoda bulan puasa mah teu Bu. Ayeuna cai herang teu ngaruh dauh rasaan nya. MJM koma herang hatena nyuguhanna ge ciherang we. Sangkana ustad teu beuki Nutrisari meureun. Geus-geus bae tong dianggap heureuh ya. Tuman ya. Kema Ramadan teh aduh ngaruh pisan tong boro dahareun. Ibu apal sepon? Paranti ngumah wadah. Ala eta ditingali duha rek ngumah wadah da jiga brownies atuh. Jiga lapis legit. Keur salat we cucunguk ngaliwat da jiga korma atuh. Ningali sunlight we Bu nu warna hejo jiga marjan. Ulin ka bengkel menerkeun motor ningali oli rem da jiga Orson. Ningali tulisan goyobod we da ngagibeg motor teh. Hayang labuh kana goyobod sugane ngagecrot. Ningali nu mo eta ningali nu ngabonceng es da dituturkeun padahal dulu lain. Naon Kang nu nutur wae? Eta cai ngecelakan. Da ti korot teh jiga yoyo atuh. Tah gogoda Ramadan mah. Ningali ibu-ibu we komo nu janda mah da asa ningali jodoh atuh. Ke Ramadan mah. Tah eta gogoda Ramadan teh. Matak digero ku bulan Ramadan teh nu iman nu era ku Allah. Nya bulan keikhlasan. Jigana ameh rada rame ieu nya, moal dibereskeun ah, ameh gantung tereuyeun. Iya ya guru ya. Ustaz Dudi dogeng Ramadona leuwih juara. Sok, jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut. Oke, tanya jawab Bu, ramekeun Bu. Iya, alhamdulillah Ustaz Evi sudah. Ustadz Evi sudah menyampaikan tentunya ilmunya tadi ibu-ibu ya. Sebelum kita melanjutkan ke Ustadz Dudi Mutakin, yang alhamdulillah Pak Ustadz Dudi itu adalah Ustadz yang pertama pada saat ada ngaji di warung kopi. Leres Pak Ustadz, alhamdulillah Jadi Pak Ustadz Dudi itu yang membuka acara ngopi di warung kopinya MGM Co. Berarti 3 tahun Ustadz Dudi sudah berada di sini bersama kita. Kita berikan tepuk tangan dulu Ibu. Hatur nuhun Pak Ustadz, insya Allah selalu berkah ya buat Bapak dan Ibu sekalian. Baiklah, sebelumnya, sebelum kita melanjutkan, kita akan menyerahkan terlebih dahulu santunan dari MGM Co., Medox dan juga Ignitis Bandung atau Klub Suzuki Ignis. Penyerahan akan diserahkan kepada adik-adik dari pengajian yatim dan duafa Ar-Rahmat. Adik-adiknya boleh yang maju ke depan. Adik-adiknya boleh maju ke depan. Ibu sudah disiapkan perwakilannya, adik-adik maju ke depan yang akan diserahkan langsung oleh santunan. Santunan mungkin diwakili oleh dari pimpinan pengajiannya, silahkan. Untuk adik-adiknya yang mewakili, silahkan juga ke depan. Santunan akan diserahkan oleh dokter Jajang. Dan untuk bingkisan untuk adik-adiknya akan diserahkan oleh dokter Wedi Iskandar. Kami persilahkan. Silahkan, siapa yang mewakilinya? Adik-adiknya, ibu? Iya, mangga. Di situ boleh sebagian, di sini boleh. Untuk dokter Jajang, mangga dokter Jajang dan juga dokter Wedi. Nengnya di sini, nah gitu. Untuk santunan akan diberikan oleh dokter Jajang. Santunannya. Kita tunggu dulu. Pak Ustadz, Pak Ride, Pak Ustadz, pilih. Iya, mangga geser ibu. Ini yang mewakili dari pengajian yatim dan duafa Ar-Rahmat. Iya, terima kasih Dokter Jajang mewakili dari MGM Co dan juga Dokter Wedi dari Medox. Dan santunan ini juga dipersembahkan oleh MGM Co, Medox dan juga Ignitis Bandung. Adik-adiknya ada yang bisa maju lagi enggak terima bingkisan? Sini sayang, yuk adik-adiknya tuh. Ada 3 orang lagi sini sayang, 3 orang. Nah, iya, Pak Ustadz, Pak Ustadz Dudi, Pak Ustadz Evi di haturanan. Pak Ustadz tekeng di canak sanes. Kalau kadia, Pak Ustadz. Oh, enggak. Nih, yang ada yang di tengah nih, ada yang salim dulu. Iya. Oh, mangga Ibu MC oge. Hatur nuhun, ibu hatur nuhun di pengajian yatim dan duafa Ar-Rahmat. Ya, kita lanjutkan saja, langsung saja dengan Ustadz kita, Ustadz Dudi Mutakin. Mangga dihaturanan. Alhamdulillah, syadu la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammad dan abdu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'du. Ibu-ibu, Ramadan ini hanya untuk yang beriman loh, yang gak beriman enggak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini panggilan kan untuk orang yang beriman, setuju? Tidak beriman, tidak wahai. Yang tidak beriman, tidak wahai. Ibu iman tak Allah? Serius ya? Lain iman tak? Halo kompak atau iman tak? Alhamdulillah, yakin Quran benar. Kalau diamalkan semua bagus. Tanpa kecuali. Serius. Resep suami soleh mengamalkan Quran. Serius. Enggak, saya sudah komitmen sama Ustaz Devi mau ngomong-ngomong poligami. Mual. Poligami bukan untuk dibicarakan tapi untuk diamalkan. Pakat. Iya. Hanya memang saya khawatir ibu teh tidak beriman gitu, hanas puasa tapi ternyata tidak ada nilainya saum itu. Dan kemusyrikan itu keimanan bukan? Ibu setuju ibu kalau ibu hanya mencintai Allah saja? Istri saya hanya mencintai Allah saja. Waktu saya tanya, Umi nyaah teu ka bapak? Nyaah. Cinta teu? Henteu. Rewah saya, langsung saya ke kamar ngaca. Kurang naon sih. Bucit reuk geus cepasnya. Terus kurang naon gitu kan. Dia tidak, ketika saya merasa tidak dicintai, saya merasa tidak berharga. Tapi terus saya beristighfar sampai akhirnya Allah memberikan hidayah pada saya dan saya bangga. Saya bangga istri saya mencintai Allah. Akibatnya saya tidak dibelokkan oleh Allah. Karena istri saya, Allah tidak cemburu kepada istri saya. Setuju tuh kalimat itu? Allah tidak cemburu kepada istri saya, akibatnya saya tidak dipengkolkan ke Allah. Setuju? Kenapa banyak suami dipengkolkan? Karena istri mencintai suaminya, tidak mencintai Allah sampai Allah cemburu. Sepakat? Oke. Jadi ibu mau mencintai Allah. Jadikan Ramadan sekarang Ramadan yang membangun cinta kita kepada Allah sepenuhnya. Sepakat? Dan biarkan saja suami mencintai siapapun. Setuju? Cenah sepakat kumah. Serius ya? Jadi ya tere ka mana tuh? Mana tuh gaya? Kemarana tuh? Itu mau mencintai Allah mau mencintai suami? Yakin? Biarkan suami mencintai yang lain. Logikanya tuh nyambung. Logika seperti itu sama dengan logika ini, Bu. Ada logika. Sayang, daripada kita zinah terus, lebih baik kita nikah siri aja yuk. Itu logika gak benar itu. Bagusnya gini, kan kalau nikah siri bikin masalah daripada kita zinah, mending nyian masalah kan itu ya. Sayang, daripada kita zinah terus, mending kita tidak usah zinah. Benar tuh? Taetan betul. Nah sekarang saya tanya ke ibu, setuju suami mencintai Allah? Ibu mencintai Allah? Terus Allah berkata kepada suaminya, cintai semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Irhamu ma fil ard. Kumaha? Mangga wae teh. Aya sih istri yang bilang sok. Sok mangga sok. Sok we sok. Bu, Ramadan sekarang seperti tadi kata Ustaz Devi, saya sepakat. Bangun komunikasi rumah. Saya sudah sampaikan kepada pejabat wali kota, saya sudah sampaikan kepada Pak Gubernur. Sudah, jangan ada SKPD dan kantor-kantor yang mengadakan buka bersama. Kabayang teh rumah kosong terus. Buka bersama jeung kantor hiji. Jeung babaturan alumni SD, STMP, SMA, tilu. Jeung perguruan tinggi opat sa fakultas. Belum jeung grup WA 15. Kabayang teh. Rudet teh eta. Kapan dengan anak-anak? Saya rindu buka saum bersama anak-anak seperti tahun 80-an saya dengan bapak saya. Indah pisan. Narungguan cai teh panas teh nungguan adan. TV teh dihirupkeun, ditarikeun, pas rek adan ngejepret. Aduh, ieu teh adan. Itu luar biasa. Indah sekali. Ya, suasana itu sekarang tidak ada. Kemudian bapak teh ngajak ngabring. Saya bersyukur Ustaz. Kalau hari pertama sampai hari ke-20 masjid kosong dari yang taraweh karena bapak semua menjadi imam untuk istrinya di rumah. Saya setuju itu. Sampai Allahu Akbar kata suaminya, istrinya menyebut Allahu Akbar akang. Ada mesra. Waladolin cek istrinya teh. Amin. Mari nepak. Kan gitu. Itu indah Ramadan seperti itu indah. Bahagia. Nah pas hari ke-21 sampai terakhir, baru bapak-bapak ngilang dari rumahnya semua itikaf di masjid. Itu luar biasa. Udah, hilangkan kekelayangan. Tunjukkan kepada dunia bahwa umat Islam berpengaruh. Pilih rumah makan muslim saja. Pilih toko muslim saja. Itu sudah fatwa di Malaysia itu. Sudah fatwa. Jangan belanja di tempat-tempat yang tidak ada orang berbusana muslimah. Itu sudah fatwa. Ramadan sekarang kita lakukan bukan main boikot, bukan main blokir. Tapi kita lebih akan memperkaya sesama muslim. Jangan bikin kolek di rumah, guys, meli. Setuju? Nah warna naik. Ulah irit. Mang, sabaraha kolek? 5.000, 7.000 lah. Nah. Boleh gak kita mengkayakan pedagang? Kabayang tuh mun pedagang miskin terus bangkrut, rek ka mana balanja, iroh? Nah, iroh deh. Sok rekamana belanja. Pedagang harus kaya, kita kayakan dengan peningkatan penawaran, betul? Ibu suka bikin kolak? Suka habis? Nahan teu? Kalau satu rumah satu cangkir sisanya, di Bandung sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, sekian juta rumah, tersisa satu cangkir, berapa ton satu bulan Ramadan kita membuang gula merah? Mubazir teu? Nges meuli. Setuju? Sampaikan ke tukang kolak dekat rumah, jangan pakai bahan-bahan yang tidak menyehatkan. Titip. Biar ada surat dari RW sajalah kepada tukang kolak. Gitu? Iya, RW nanti mau kira-kira pakai bahan yang tidak menyehatkan, cekek, cek RW, kan beres. Kenapa Bu tidak habis Bu koloknya? Kebanyakan bikinnya. Bukan, jarang suami sama anak-anak jarang ngaku. Tengenah Iroh. Bener. Saya mewakili suami dan anak-anak buatan ibu, sumpah tidak ngenah. Yes, aslina. Namun ngenah mah pasti beak. Eta teh dihanca nepi ka sahur eta teh. Tapi kan tidak habis, real eta mah. Angen kacang atau kacangna masih ngagruntul jadi angena unggul. Ayo we nguyupan cai. Kan bahaya itu. Baik. Buka di rumah. Kolek beli. Lebaran tong macam-macam. Udah. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Tadi betul Rasulullah bersedekah. Aqimish shalah wa atuz zakah. Sok lakukan itu. Lima kali kita berzakat, infak, sedekah. Zakat sudah, infak sudah, tinggal sedekah. Tegakkan salat, setelah salat bersedekah. Ustaz Devi sok itu, beres sholat subuh. Mama, 5 juta, sodakoh. Sodakoh naon, sholat subuh. Nah. Pas lohor, mama, 3 juta, sodakoh. Sodakoh naon, sodakoh lohor. Itu. Sepakat, Bu? Ye, nyaanan itu. Meni sigana ogi pisan, ogah rugi. Sigana ogah rugi pisan. Bersodakohlah. Sudah sodakoh itu melakukan kebaikan. Dan sodakoh terbaik adalah senyum. Berat loh senyum. Ternyata senyum paling tulus itu kepada anak kecil, ke orok. Dan kepada yang cantik mah senyum teh lain senyum tulus. Senyum hayang nyekek. Hayang nyekek tetekan lucu mah. Nah, jadi senyum yang tulus itu hanya kepada orok. Dan berikan senyum itu kepada keluarga kita. Itu luar biasa. Mulai nanti ini aqimish shalah wa atuz zakah. Sodakohnya apa? Sodakohnya adalah usahakan ibu tugasnya masak saja, yang membangunkan anak-anak dari tidur bapak. Yes. Tugas bapak. Supaya achievement kepemimpinannya tumbuh pada diri anak. Supaya tumbuh kepemimpinan itu bapak yang membangunkan. Bapak saya membangunkan saya pada saat sahur. Tangannya dingin bekas wudhu atau cuci apa, ditempel di pipi saya, di pipi kami anak-anaknya. Beri maca Quran ditarikkan. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Bangun tidak? Bangun. Apa kalimat Al-Qur'an itu? Ustaz, tapi saya belum bisa baca Quran, Ustaz, baru dieja. Eja. Terapkeun kana pipi. Alif jabar a ba jabar ba a ba. Ta jabar ta sa jabar sa a ba ta sa. Paling budak cengkat. Alas ya ikro hiji eleh, urang ikro genep. Beres. Ya. Jangan sungkan, breng-breng saja bapak yang membangunkannya. Ngan Pak Omat membangunkan anak jangan diketepel di kejauhan. Kan beda Bu, hasilnya pasti beda. Itu tugas bapak. Gimana kalau bapaknya sering tugas di luar, ngeus bejaan ke atasan anak, ulah mere tugas bulan Ramadan mah ngeus di bumi we. Tapi kan nanti enggak ada apa? Uang tambahan. Ngeus tenanaon tidak ada uang tambahan, penting aya kanyaah tambahan, setuju? Mending uang tambahan, mending kanyaah tambahan. Oke, ku bapak di pasian, ibu teras uang tambahan, tapi bapak juga dapat kanyah tambahan di sana. Mending mana? Terus ibu usahakan cantik 24 jam bu di rumah teh. Sing lucu. Kalau perlu tiap hari pakai baju pesta. Jalan-jalan di rumah pakai high heel, canggel-canggel. Ya tahu pernah Ustaz, ayah Ustaz, Ustaz, no ini pakai high heel. Ibu meni jangkung, tong beja-beja. Ari pek cicing Ustaz. Ibu hayu, kela Ustaz, ibu hayu, naon, nyelap. Mantak tong macam-macam cekurang manya, lalaki macam-macam, ayah nu nyelap, alas ya. Ayah, ibu-ibu masuk ngengengera sorangan, high heel nyelap, dina paving block. Ayah bulu mata palsu kersa salaman, kawinan cici sabeulah. Ngicep sebentar deh, kunaan eta nempel. Masya Allah. Cek urang manya, buka we buka, atuh meni hese. Ibu kunaan eta nyeri soca lain kak lem. Aduh, matak bu. Sok bu, bulan Ramadan ibu cantik 24 jam penuh sampai anak-anak kagum kepada ibunya. Ketika anak beres ngabuburit, main bola, main tanah, hujan-hujanan, nempel ke ibunya, ngekepan ke ibunya, peluk oleh kita meskipun kotor, gak apa-apa. Ulai mah, kotor, kamu temen di siga aki kamu. Aduh, aki disalahkan. Siga aki kamu kok kotoran, hayo. Jangan, peluk oleh kita bahagia gak sih? Anak dengan baju kotornya dipeluk. Cucu dengan baju kotornya dipeluk, bahagia gak? Luar biasa. Itu super itu. Saya pernah mengalami itu. Lagi udah beres, main bola di lapang, gak sibuk waktu itu. Saya pulang ke rumah, bapak saya, di mana? Saya ingat sekali SD itu. Di mana? Saya takut dimarahnya ada kalau leduk, lagedu, kotor. Kadi bager, dipeluk saya. Asli sampai hari ini, itu nilainya luar biasa buat saya dari bapak saya. Saya ingat terus. Kotor, bau kelek. Ibu bahagia gak? Ibu yang bau kelek dipeluk ke bapak, terus bapak ngomong, aroma ibu khas. Khas, asem. Bahagia tuh, bahagia tuh. Dipeluk gitu loh. Bahagia tuh, bahagia. Bahagia, dipeluk. Nuhun pah, hapunten abdi. Nges, nges, sok. Dari rahade bapak, dari mungkin bapak menang sengit namang kewe di surga, di dia membiarkan aku menderita. Kan itu yang menjadi penyebab kenapa di rumah mata memburam setelah usia di atas 50. Supaya tidak melihat kenyataan. Jadi ningali istri teh gelis we gelis da burem. Harus istri GR ha. Pokoknya mah tampil cantik 24 jam, bikin anak bangga, bikin suami bahagia. Itu penting sekali. Suami susah tidur, sing-singan. Keur nonton TV, anteng tina panto kamar teh. Suami ngeliat, set, hilang lagi ibu. Is, kemana eta? Ditinggali ke kamar si ibu. Lah, ngesare. Duduk di tangsin dong, kudusian kucurig, calik deh. Muka di jendela pantona, ngeliat deh. Kemana? Ditinggali, ngerengkol kene. Ibu harus apa stylenya rengkolnya nu kitu teu robah. Kudu ingat, ima teknik. Geus tah. Tah nu katilu buka rada lebar pantona. Ibu geus pake bikini standby. Ya dengan harapan bapak pake mangkini kan. Ya bibi jeung Mang Akur. Ibu buka panto sing rada lega. Bapak ngaliak moal. Ngaliak deh. Acan da sieun jurig. Acan ngaliak keneh. Akhirnya ngaliak oke. Mama, rewas mua. Mama. Nanaonan eta. Ibu jangan ngejawab, jangan debat. Umpat, cepet-cepet ke tempat tidur. Gurubu ke tempat tidur. Diudak mua. Diudak. Alas ya, tiirah gelona yuk. Diudak pasti. Bener tuh. Datang mungkin diantar. Datara atuh. Sok dibuat cara yang paling manis bu. Untuk kita ngajak suami tidur. Ulangan wungkul. Ngan orang Sunda nu sok ngadegungkeun. Saya tanya di Medan aya teu nu ngadegungkeun gitu. Di Jawa nu ngadegungkeun aya teu? Enggak ada. Di Kalimantan nu ngadegungkeun. Ngan Sunda wungkul. Ibu-ibu orang Sunda mata kulah kawin yang ibu-ibu orang Sunda bisa didegungkeun. Suami susah tidur, istri teh datang nyampurkeun. Sare peuting. Atuh dicatrok maot. Reman cicaru banget. Sare peuting hayo we nonton bola. Ya nu gelo bola mah bagikeun hiji ewang moal parebut. Sare. Pan beres. Itu sering sekali Ramadan kita lalui dengan suasana yang hambar. Hanya sekedar menunggu waktu maghrib, beres maghrib makan, nunggu waktu isya, beres isya tidur. Nges we. Berikan makna-makna setiap hari. Paling tidak ke tengah-tengah keluarga kita. Anak bangga ketika anak dua datang, anak dua-duanya, satu di paha kita kanan, satu paha kita kiri. Ngagoler, saya masih suka berbaring di pangkuan ibu. Ibu saya 90 tahun, umur saya hampir 90. Ngagoler, ya kumau orang weh. Menitu menang, kumau orang weh. Nu apal akte nage orang. Ya menitu menang. Niriwah ku umur. Nah, saya berbaring di pangkuannya. ibu saya hanya sekedar sambil nonton TV, dia pegang-pegang kepala saya, rep, tibra. Dan itu kebahagiaan, Iroh. Bener, asli. Asli kebahagiaan. Di tengah letih saya udah datang, koloyong-koloyong. Dudit di mana? Nembe ngaos didinya mending ngahegak gitu. Capek. Saya duduk di sebelahnya, ngagoler di pangkuannya. Itu plong, super duper. Luar biasa. Ibu saya pegang-pegang kening saya, rambut saya, rep. Atau saya pergi pulang ke rumah. Istri saya sedang duduk juga saya, gek, kayak di nepangkuana, tidur. Entuh ditutup, ada mulut. Oh, atuh, 75 tahun melongkennya maka cida. Itu bisa luar biasa. Siapkan, Bu. Ibu, teh, tempat bersandar. Ketika pundak istri sudah tidak lagi dipakai, nyaman dipakai untuk bersandar, mungkin pundak Kang Budi lebih nyaman. Kan bahaya, bener tuh, Bud, bahaya tuh, bahaya pisan. Tetap jadilah tempat bersandar yang nyaman. Jangan ngomong cangkel kepada suami. Sekali-kali lihat kupingnya papa meni kotor, itu kuping bersihin ya, nggak salah. Bapak eta irung meni kotor bersihannya, teu salah. Bapak eta tarang meni kotor bersihannya, teu salah. Nggak salah. Ibu pegang sambil bapak berbaring atau anak berbaring, ibu pegang lotion. Cleansing cream, set bersihan dilap, terus pakai selepan, sugan rata, kan gitu, indah itu. Nah, oke, Ramadan kita Ramadan mesra ya. Nah, akimis sholah wa atuz zakah, kemudian yang sangat penting di bulan Ramadan, udzkurullah dzikron katsiran, sepakat, zikir terus kepada Allah, diam kita, masa kita, ulah kieu ngecebrek aing mah boga salah kitu bari nyiksikan jeung curuk teuk-teuk di ulah jangan ngecebrek, beresan sambil terus berzikir. Apa zikirnya? Yang enteng aja, yang Allah suka. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Hargai apapun yang dibawa anak atau suami. Anak bawa lauk leutik, mama aku mancing dapat ikan ini gurame, tapi anaknya aduh ade, sini sama mama dipais, kan beren bahagia, bahagia tuh. Tapi hanya segede cingir, mama gak apa-apa, pais bu, anak gurame, incu nak, beres. Bahagia gak anak? Bahagia. Bapak bawa martabak, oleh bapak disajikan, kecelik, jatuh bonnya harganya 75 juta, bahagia tuh. Sayang, iraha deui ngahampol martabak mahal, nuhun, beakeun sorangan. Bahagiakan apa yang dibawa oleh mereka. Banyak ada loh kekecewaan kaum suami bulan Ramadan bawa oleh-oleh naon? Naon tadi teh? Kolek. Udah sampai. Naon eta Pak? Kolek. Pan mama ngadamel ari papa jeung meser. Salah ceuk urang mah tah mama hakan. Geus rudetnya. Salah ngap sateh. Rudet. Nya anggape lumba-lumba. Naon? Ngajelang tah aing mah rudat ya neangan nuregreg cari yang lain mungkin tidak mungkin sing lucu we pokona bu sing lucu geus tong naon-naon bapa eta aduh nyana kolak mama padahal bikin kolak oke kolak mama buat penjaga di depan ini buat kita bahagia teh sih urang pasikeun we jeung pancina ame isuk tongolak deui eta mah nyungkun ya eta mah nyungkun ya dibuat sesuatu yang bahagia. Pak, bapak yang hebat pada bulan Ramadan itu adalah bapak yang mawaddah, yang kehadirannya ditunggu oleh anak dan istri, dirindukan. Betul-betul datang membuat anak tentram, istri tentram. Datang bapak dengan remote mobilnya, tweet-tweet. Papa, di jarak rempuh. Saya pernah sok GR dirindukan anak istri, datang ke rumah, klakson langsung, tret, keluar anak istri saya langsung, ganeng, sugante dirindukan. Ente, dapat balik ganeng. Aduh, masya Allah. Jadilah sosok-sosok yang dirindukan. Siap ya. Pokoknya Ramadan sekarang, Ramadan komunikasi. Bulan Ramadan boleh main gadget, silahkan. Mungkin saya sekali broadcast, saya simpan juga. Kemudian sisanya pada saat anak, ada suami, ada. Simpan semuanya. Titip. Lebih baik kita duduk kalau ada anak, ada suami, ada istri. Tidak ngobrol, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu aja yang ringan. Ya, insyaallah. Bu, Ramadan itu wajib. Kalau kita pengen lebih, lakukan yang sunat-sunatnya di bulan Ramadan. Iya kan? Kan kita pengen lebih dari Allah, lakukan yang sunat-sunatnya. Baik, intinya beriringan dengan Ustaz Evi, saya mengajak membangun komunikasi di bulan Ramadan. Karena ini penting. Lupakan acara buka bersama. Semua yang sekarang ada di grup rencana-rencana buka bersama, batalkan semuanya. Mung, orang hayang buka jeng aki orang. Orang hayang buka jeng indung orang. Orang hayang buka jeng anak orang. Lupakan semuanya, sudah. Ustaz Evi, acara buka bersama juga mungkin hari, gak taunya dibatal-batalkan. Orang pada pengen buka sama yang manis atau kan gitu. Jadi kita coba untuk seperti itu, insya Allah. Kalau saya sudah diwakafkan untuk jalan-jalan di bulan Ramadan, surat wakafnya juga ada. Ya, di Bandung sekarang istri pertama aman, istri kedua, ketiga, keempat ada pajak progresifnya. Oh ya. Ya, siga mobil we kumaha. Pajak progresif dah lumayan 10%. Yang pertama, kedua 20%, katilu 30%, keempat 40%, eta. Jadi waspadai oleh kita, jangan sampai Ramadan ini Ramadan kemusyrikan. Ibu musyrik tidak? Cek kalau bapak kawin, cek ibu? Bagus. Sekali lagi, bapak kawin, cek ibu? Lu bener ya bahasana ya. Bisi malaikat salah menten. Cek Allah, ibu, bapak kawin, cek ibu? Oh, bagus. Siap, cenah. Hebat. Mudah-mudahan diijabah. Itu saja, sekian. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Iya, alhamdulillah. Ibu-ibu boleh, kita akan buka sesi tanya-jawab, terutama yang berhubungan dengan tema, tadi sudah disampaikan, efektif, produktif, dan juga mesra. Ya, menjalin komunikasi menurut Ustadz kita, Ustadz Dudi. Boleh, Ibu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, sebelumnya tadi Pak Ustadz bilang kalau surat Yasin itu 85 ayat, yang sebetulnya 83 ayat. Ya, 83. Itu teh dengan bismillah. Ah, itu benar, cocok, cocok kan. Jeng bismillah, jeng taud, jeng sodakoloh. Atuh lanceuk ka akina. Ini Pak Ustadz, saya mau bertanya. Siap. Kebetulan saya sedang punya masalah dengan keluarga. Yep. Saya mencoba untuk meminta maaf kepada keluarga saya, terutama kakak ipar sih ya Pak ya. Tapi maaf saya itu tidak digubris oleh dia gitu Pak. Saya meminta maaf karena saya bukan merasa salah, tapi saya pengen Ramadan ini pengen hatinya bersih gitu, nggak mau ada kesalahan lagi gitu ya. Walaupun saya nggak merasa nggak salah apa yang dia lontarkan, saya nggak salah. Itu gimana Pak Ustadz? Saya apa tetap merasa diri saya ini kotor atau gimana gitu Pak Ustadz? Tapi saya sudah dengan ikhlas tulus minta maaf kepada kakak saya karena sebagai saya adik dan kakak gitu. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda orang bertakwa itu kan alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal-kadzimina al-ghaida wal-afina 'aninnas. Bicara memaafkan itu berat, minta maaf berat, tapi jauh lebih berat memaafkan. Kenapa memaafkan berat? Sehingga di innallaha yuhibbul muhsinin dimasukkan kategori kebaikan ketika kita mampu memaafkan. Karena ya berat. Yang berat bukan memaafkannya, melupakan kenapa dia harus dimaafkan. Tapi kalau kita beriman, aman-aman saja Bu, Nabi aja pemaaf. Nah, kita sudah berikhtiar ingin bulan suci ini disambut dengan kesucian hati. Kita manusia yang gak steril dari dosa, bukan rasa haru masa, minta maaf. Karena ini hak adami Bu, yang harus selesai di dunia. Contoh konversi saja. Ibu butuh duit, tara ngomong, tapi sekali ngomong nyem duit. Panggilnya Ustadz Epi. Ya tubuh tah, alhamdulillah. Kewajiban orang yang menghutangkan adalah mengingatkan kalau dia punya hutang dan kalau saya perlu, boleh gak saya nagih? Tapi ibu ditagih teh hari-hari, ayah gitu. Sakabeng mah nunginjem gendel, era kununginjem. Eta teh psikologi banget, gak sih embung pusing daripada gula darah, mikiran si eta hutang nanti dibayar wae, lunaskan. Artinya saya memaafkan. Urusan saya dengan ibu sudah beres. Tapi ibu belum beres dengan Allah. Karena Allah maha tahu kenapa ibu tidak membayar, atau memang tidak berniat bayar, atau memang tidak berkemampuan untuk membayar, itu urusannya sama Allah. Apa bedanya dengan saya sudah minta maaf tapi tidak termaafkan oleh yang kita minta maaf? Sudah, ibu sudah beres tugas, jangan merasa bersalah. Ibu sudah menjalankan hak adami. Berarti dia yang belum paham bahwa pentingnya memaafkan itu adalah kebaikan. Saya pikir itu, Bu. Kita mah yakinnya ke ayat aja. Tapi itu tetap ujian. Doakan, ya Allah, kalau memang dia masih baik untukku setelah aku meminta maaf kepadanya, simpan dia di sisiku. Tapi setelah aku meminta maaf kepadanya, dia tidak memaafkanku, simpan dia di sisimu. Ya Allah, asupkan ke surga, tapi ayo kena kene ame tengah ganggu. Entong eta mah geus nyungkun eta mah. Mungkin ada kacamata lain dari Ustaz Dudi. Sama. Idem. Gimana Ibu? Sudah. Tadi di mana yang bertanya ada sudah pegang mic? Iya, Mangga Kapayun kan? Kapayun supados katingal. Enggak apa-apa di situ. Juga, oh, di situ saja. Sampai kasepna jelas soalnya. Mangga, Mangga. Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perkenalan dari teman-teman Meddoc. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Evi dan Ustadz Dudi. Untuk yang pertama, biasa kami kan suka memotorannya, Pak Ustadz, Pak Haji. Nah, permasalahannya sekarang kan anak-anak motor teh sekarang banyak banget nih, kayak program buka puasa bersama. Terus ada yang namanya sahur on the road, kayak gitunya, Pak Ustadznya. Nah, tadi kan disebut, sempat bilang, ya emang lebih baik kan sama keluarga. Nah, jika kita minta izin sama keluarga kita di rumah untuk sahur on the road, atau untuk touring, atau untuk buka puasa bersama, tetapi istri tidak mengizinkan. Karena tadi istri saya dengar, katanya bagusnya sama keluarga aja di rumah. Ya kan ya? Nah, Ustadz, mungkin ada tips gimana caranya biar istri di rumah atau keluarga di rumah dapat ACC untuk keluar gitu. Nah, istrinya ada nggak di sini Pak Ustadz? Ya, betul. Jadi begini Pak Dokter. Maaf Pak Ustadz, satu kali lagi. Siap. Bentar. Oke lagi, seperti yang kita lihat di semua medsos atau berita sekarang kan, kita lagi didapatkan musibah-musibah seperti bom bunuh diri ya Pak Ustadz ya. Nah, saya sendiri ingin bertanya, gimana sih cara sikap kita sebagai saya sendiri imannya kurang full, masih belajar. Ketika ada teman yang mungkin non muslim atau teman-teman sejawat kita yang dia ngerasa seperti diteror juga karena identik di sini teroris muslim gitu. Gimana sih cara tips kita menjelaskan ke teman-teman kita nih secara yang mungkin agama kita belum begitu paham gitu loh. Gitu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau istri tidak mengizinkan untuk kita sahur on the road ya, buka bersama juga di jalan, bawa istrinya, insya Allah. Tapi udah tepuguh, mau pemajikan mah, pan gitu. Nah itu juga yang jadi masalah, oke? Kemudian satu hal Pak, ini terpaksa. Apapun programnya yang dilakukan oleh geng motor kita satu ini, sama kok, saya juga mantan dulu, mantan pemakai motor. Nah, waktu itu saya berani menyatakan tidak. Saya, mumpung anak masih kecil-kecil, yang saya sebut kecil itu masih ada di rumah, belum menikah, belum terpisah. Sebab kalau sudah terpisah nanti anak sudah nikah, tah Pak Jajang sakedap deui. Ini dokter Jajang, ini dokter anestesi. Dokter yang paling bahagia menurut saya. Anestesi tahu tukang ngebius, ya pusing-pusing pemajikan bius. Itu dokter Jajang. Punten dok. Nah, jadi pusing-pusing bius beres. Gugah lungleng pusing deh bius deh. Nah, jadi apa namanya manfaat? Kalau ini saran saja bahwa utamakan anak-anak yang masih kecil. Tapi kalau memang ini hanya sekali Ustadz, sepanjang Ramadan geng motor kita hanya sekali. Sahur on the road, di mana kita touring ke Bali dan balik lagi sekali tapi jauh. Tilu mingguan. Nah itu misalnya, ya sudah minta kepada istri. Nah sekarang saya tanya kepada istrinya, lebih bagus suami teh taat ke Allah atau taat ke istri? Yakin? Cek Allah teh, wahai orang-orang yang memiliki rezeki lebih dengan motornya yang luar biasa, berbagilah dengan orang-orang yang berada di jalan. Cek Allah tanya, kira-kira bagusnya taat ke istri atau taat ke Allah? Ayah ngegorok taat ke istri, wanian. Wanian ngelawan ke malaikat. Baik, itu satu ya. Yang kedua tentang teror bom, dalam saya juga sering ditanya, berulang malah bertanya. Saya bisa tegaskan dengan pasti, mereka bukan muslim. Tapi mereka muslim, mereka berjilbab, ah itu mah udah bisa wae. Tapi mereka sekeluarga loh, sekarang gampang membuat gara-gara, ajak keluarga, ajak anak, seolah-olah keluarga Islam itu keluarga teroris. Punten ya, saya klarifikasi lagi, ini ada di YouTube. Siapapun yang menuduh muslim sebagai teroris, punten, Anda terorisnya. Kenapa? Udah gampang atuh, ibu punya hutang, orang tua ibu, terus menggadaikan sertifikat rumah orang tua ibu. Terus ibu teh tidak bisa bayar, terus ditagih sama rentenir, ketahuan sama saya, dimanfaatkan oleh saya. Ngeslah lunas hutang, sertifikat kembaliin, asal tolong sampaikan ini ke sana, ngebledak. Paling mati dan ibu, udah beres. Daripada bunuh diri, mending bom bunuh diri. Mending bunuh diri di Pasopati, mending pakai bom bunuh diri. Kalau kita yang beriman, jelas tidak dua-duanya. Di tengah-tengah putus asa, di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini. Kondisi seperti sekarang ini banyak yang bisa dimanfaatkan, Pak. Dan saya bisa pastikan, bukan muslim, pasti. Siapapun yang melakukan itu, yang nyuruhnya, penulis skenarionya, sutradaranya, ingat, Allah Maha Melihat. Itu. Ya, pastikan seperti itu kepada teman-teman kita. Allahumma ini a'udzubika min mudallatil fitnah. Tiba lagi Islaman dikitukeun urangna we sing paham. Ya. Di zaman Nabi ge terorisme geus loba. Ngan undur maqala wala tandur manqala. Mun diajar Islam tong ka jelemana. Diajar mah kana sumberna ai Islam ngajarkeun kikituan. Teu nanaon ngan? Nyanggeus eta ge jawaban. Mun teu nyaho tong nyanyahoanan. Bejakeun ka si teroris hirup tong kagok tapi tong ngagokan nya. Kitu bejakeun we ah kitu ah. Bejakeun sorna A, sok aya nu hantun ngabejakeun. Ada lagi yang mau bertanya? Dari si ibu, oh, ya? Sebelah sini. Yang mana? Ini katanya ibu, okay, sebelah, okay. Sini. Oke, okay, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, nama saya Siva. Bagaimana caranya ingin berkomunikasi dengan ayah yang mungkin sudah memiliki keluarga lagi, namun diketahui kita anaknya aja, kita belum tentu diakuin. Jadi bagaimana cara ingin berkomunikasinya? Terima kasih. Namun juga anu mikeun ka praktisi ya teh. Encan, sangga panggih. Ya, ini berat Bu, we cannot not communication. Kita tidak bisa tanpa komunikasi. Boleh saya berbicara jujur? Saya pernah menikah dan cerai awal-awal. Ini fakta sejarahnya nyata, gak boleh tahayul. Dulu, saya menikah lagi, ketahuan sama istri saya gak kuat minta cerai. Lalu saya menceraikan istri yang kedua. Apa penyebabnya? Ada saksi hidup, Mang Budi. Persoalannya adalah ketika anak saya butuh komunikasi dengan saya, istri saya yang muda, kemarin saya ngobrol sama Opik di Pusdai, curhat, Ustaz doakan anak, mudah-mudahan kuat, sedang diuji kesabaran, kenapa? Ustaz tau gak di infotainment, istri muda saya meninggal, saya langsung menang ilmu, tong jaradi istri muda maut sih. Asli nah, istri Opik ya tak? Tak, istri muda saya teh, dia belum. Ya maut dalam perasaan saya. Moving on. Ya, saya teh pas dia lagi ke belakang, handphonenya ku Allah we dikitukeun. Ayah, ya rindu pengen ngomong sama ayah sebentar saya. Dari sana saya mengambil keputusan. Tapi komunikasi dulu. Maksudnya apa nih? Udah 3 hari yang lalu anakku ingin komunikasi dengan ayahnya. Kalau kamu mau balik lagi sama istri kamu, kemana we ngacapruk? Tepira yang lepon budak, saya berani mengambil keputusan. Anak mau urut nak, tolong. Yang lama saja saya udahin, apalagi ini, saya udahan sama kamu. Tapi efeknya no, saya dilaporkan KDRT, can KDRW, komo KDLurah mah. Ya, jadi berat teh komunik. Nah ini beratnya poligami. Jadi hati-hati kalau mau mengambil keputusan poligami, istihorohnya harus ekstra. Terzolimi tidak anak-anak. poligami yang benar adalah yang jujur, yang dapat izin dari istri tua supaya ada hak anak. Bukan istri tua, istri pertama. Istri pertama, jangan dituakan nanti kan. Ayah nuka dua lebih kolot. Dan sepandai-pandainya menyimpan istri muda, akhirnya tua juga. Wasawir humpil amri, musyawarakan. Ini yang berat bagi teteh, mungkin merasa terdolimi. Hayang hubungan yang si ayah, tapi kagok ku inung tere. Ini yang harus dibahas matang di awal. Wasawir humpil amri, biar mufakat. Karena ada hak waris. Nuhulah, poligami teh nges maut dicarekan. Ece saha, ngilu cerik. Kan abis teh istrina, sia hudang deh tanggung jawab tepepeja ke aing. Kayak babu waris riwe ya teh. Teteh tinggal ngebangun komunikasi sama ayah. Ya, gak apa-apa itu mah dah hak ayah. Anak yang paling gede selalu diajak bicara. Itu mah hak ayah, yang penting jangan putus komunikasi sama kami anak-anak. Dari pihak anak-anak, mun ibu-ibu mah dayang ting. Kan membaik. Yang penting jangan putus hubungan dengan anak. Dan anak mah urutna. Nah ini yang kemudian jadi kezoliman, kenapa orang poligami kalau tidak adil dengdek di akhirat. Mungkin efek dari tidak adil menyikapi hak dirinya kepada anaknya gitu. Jadi tetap teteh bisa merangkai, membingkai kemungkinan untuk membangun komunikasi. Maka jadikan Ramadan ini Ramadan yang penuh komunikasi romantis dengan ayah dan ibu kita. Walaupun takdirnya sudah lain ya, punya ibu dua. Bersyukurlah bagi yang punya ibu dua. Berarti jajana ti dua jelema. Ustaz ada tambahan bab komunikasi kalau saya sih ngajak ya, ngobrolnya jangan sama ayah, ya. Temui ibu yang kedua, jadi ibu barunya kita temui. Tapi kita masih marah, buat apa marah? Sudahlah dang kege maut. Benar tuh? Betul. Tong diamek dang kege maut. Mama boleh dong aku ngobrol sama mama? Memang dah wanita mah tidak berperasaan dan kadang-kadang lebih memilih jadi jurik daripada jadi ahli surga. Bener sok sia. Bapak sia. Akang ya, mun mamah maut punten kang. Mun mamah maut akang kawin jeung urang kidul nu eta tingali we sia. Bulan madu ku aing dijungjurigan sia. Ku aing moal reug-reug bulan madu dianeuk-eneuk sia. Pokona leuwih zigzag daripada naik BMW Matic. Oh. Dia lebih memilih jadi jurik, sepakat? Banyak yang gitu tuh. Banyak. Dan lebih memilih suami maut daripada suami kawin deui. Sok, suami milik Allah. Diambil hari Rabu oleh Allah, ridho. Ridho, nangis, nangis, sedih, sedih. Tapi wajib ridho. Wajib, terus ku Allah teh dibikin ke urang Cijaura, ridho. Hari maut ridho, hari ku urang Cijaura, henteu. Coba, perasaanmu itu kemana, Iroh? Nah jadi hubungi ibunya saja. Sob, saya pernah ya membawa kondisi tawasau bilhaq, luruskan orang yang salah dengan cara yang benar. Biar kita sajalah yang jadi ahli surga kalaupun kita belum bisa diterima oleh ibu yang kedua. Nggak ada masalah, datang lagi mah, insya Allah saya nggak akan bosan mah, karena mama ibu saya juga. Dan itu nggak akan bosan, terus aja hubungi sampai akhirnya dia menjadi sahabat kita. Dan upayakan kita sebagai anak, usahakan bapak kita menjadi ahli surga. Caranya damaikan bapak dengan semua istrinya. Menayopat. Da kagok atau istri dua mah. Nih ya saya sampaikan. Kalau pengen jadi istri kedua jangan hanya dua. Opat. Aslina. Telir opat mah. Suami gemeren istri pasia-pasia. Antepkan pasia opatan orang init. Bener tuh. Menduaan mah bisa main bedog. Gitu. Jadi memang dua tuh lebih repot daripada empat. Karena itu dalam Al-Qurannya juga. Nikahilah olehmu wanita-wanita yang cocok denganmu dua. Dua dulu, kira-kira dua terasa berat, cobaan nurada hampang, tilu. Kira-kira tilu masih berat, cobaan nurada hampang, opat. Empat itu lebih enteng daripada dua. Kalau empat tidak bisa, yang paling enteng satu, gitu loh. Itu kalimatnya sudah luar biasa. Sok bu, ibu punya anak dari empat orang teh, 12 orang. Kira-kira jajan di warung lebih boros mana? Punya anak dua atau punya anak 12? Dua lebih boros, beli nate handphone, nu harga sakitu duaan, mararahal, kan. Hari 12 mah jajan cukup rujak bebek, raramean, beres. Bener tuh, irit gitu. Jadi saya punya Ustadz Evi mungkin harus meneladani, saya punya tukang beca ya di dekat rumah, istrinya empat loh bu, dan dia terkaya di dunia. Luar biasa istrinya, tapi taranga beca, tapi cicingnya na beca. mang narik nu itu we, mang narik nu itu we, gitu we pegawean nate weh gawe. Terus istri nate opat, eleh dokter ge pokona mah. Iya, medok ge eleh ya. Yang satu tukang lotek, satu tukang pencet, pemencetan masase, yang satu tukang sirup, takut satu tukang rokok, opatan tah. Istri nate, mana nao cicingan beca, lapar-lapar ke tukang lotek. Cangkel-cangkel ke tukang pencet. Haus-haus ke tukang sirup, hayang udut ke tukang udut, nyengkle deh, enak beca. Benghar tuh, benghar tuh. Benghar pisan, medok eleh. Medical doctor eleh. Itu, jadi tetap ya, jangan dianggap serius dan jangan dibuat cerita dramatis tentang poligami, biasa saja. Gini, ada seorang ibu, bapaknya, suaminya nikah lagi dan dia ikut. Ikut merias pengantinnya, ikut menyiapkan sarapan untuk mempelai setelah akad nikah dan seterusnya. Dia ikutan. Saya tanya, kenapa ibu? Ibu ternyeri hati, ibu gak sakit hati ikut aub gitu kan, ikutan merias pengantin padahal itu suaminya. Apa dia analogi dia yang luar biasa? Ustaz, mana yang banyak stroke? Pemain bola atau penonton bola? Penonton, pemain mah gak ada yang stroke. Penonton, ah, gogorowokan kejauhan, bener tuh. Ibu gak stroke, kalau suami nikah lagi ibu gak nonton, jadi pemain. Jadi perias. Ibu jadi periasnya, menyiapkan bahkan kalau istri kedua bapak hamil diantar ke ibu ke dokter, di sini ada medok. Kan beres. Kalau jadi pemain, cangkel tuh bu. Oh, justru nu nonton bari ngabayangkeun keur naonnya ini si AA. Alas ya mangkaning itu teh bibirna meni burahai gitu. Alas ya mangkaning bibirna teh meni seksi ari ngomong teh geuning sok make lipstik duh rada kandel teh hayu keur komorono. Komorono. Mam kerupuk kita rajeng lambe. Jangan didramatisasi ya. Bahwa itu adalah ibadah dan itu qadarullah. Jadikan silaturahim, mudah-mudahan ini menjadi contoh. Nanti bisa cerita kepada orang lain. Teteh gimana? Ari teteh bisa damai sama ibu ke satu, ibu kedua? Teteh hanya minta ridho Allah. Insya Allah. Siapa tahu sekarang sedang syakaratul maut tetehnya, ya kan? Kita gak tahu kan? Terus kita sekarang pergi ke rumah ibu yang kedua. Terus silaturahim, terus maut. Kira-kira ke surga mau. Daripada nanti teh dimarah sama istri pertamanya teh sama ibu yang pertama teh. Nah naonan ari maneh indit ka ditu sagala rupa. Mun erek indit ka ditu mumpung keur usum bawa bom. Waduh. Ulah diturutan, oke? Okay? Itu saja. Iya. Cukup panjang lebar ya ibu-ibu, mudah-mudahan yang disampaikan tadi juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya kita. Biasanya kalau kita menertawakan itu menertawakan diri sendiri ya Pak Ustadz ya. Berarti kita seperti itu gitu kan ya ibu-ibu. Masih ada waktunya panitia? Sudah cukup kita rupanya langsung saja ditutup dengan doa, Mangga. Bismillah, tentunya kita berharap Ramadan ini kita bisa dan masih mampu menikmati jamuan rahmat Allah, karunia, ampunan dan ridhonya melalui bulan kifarat dosa. Minar Ramadan ila Ramadan tukaffiru lima bainahuma. Maka jangan sampai disia-siakan, minta jatah kuota lebih kepada Allah untuk kita ditambah usia dengan silaturahmi ini, lalu berikhtiar dengan doa. Sok doanya saya sekali, semuanya sekali Bu. Semoga ada bonus dari Allah untuk menikmati Ramadan tahun ini. Allahumma. Ya Allah. Salimni. Selamatkan aku. Li Ramadan untuk Ramadanmu wasallim dan selamatkanlah Ramadanali Ramadanmu untukku wasallimhu dan selamatkanlah ia minni amalan-amalanku mutakabbalan menjadi amal yang diterima. Semoga Ramadan tahun ini lebih juara dari Ramadan sebelumnya dan semoga menjadi kiparat dosa dan kita kembali ke fitrah seperti bayi yang baru lahir. Pesannya satu, tongko kotoran deui, bising diberi kesempatan Idul Fitri, jaga kefitrahan itu sampai ajal menjemput kita. Bertobatlah sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menyebut tobat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya dan Ustaz Dudi semoga disehatkan, dipanjangkan usia, diwafatkan dalam husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz Evi, Ustaz Dudi.